عبده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, pembahasan kita yang pekan lalu kita bahas, yaitu tentang masalah al-qada wal-qadar, sudah saya terangkan bahwa semua yang terjadi di muka bumi ini artinya sudah diketahui oleh Allah SWT. Semuanya sudah tertulis, diketahui oleh Allah, dan semuanya sudah tertulis. Dan semuanya itu juga tidak lepas daripada kehendak Allah. Semuanya tidak ada yang luput daripada kehendak Allah. Itu yang kita bahas pada pekan yang lalu. Kemudian, kalau seandainya ada manusia melakukan sesuatu, yang sesuatu ini perbuatan salah atau perbuatan yang dianggap oleh orang tersebut perbuatan yang akan membawa penyesalan. Dan ini perbuatan-perbuatan yang banyak terluput bagi manusia. Nabi sudah memberikan kabar gembira terhadap apa-apa yang terluput. Karena manusia disuruh berusaha, bagaimana yang saya sudah terangkan hadisnya, bahwa usaha itu merupakan usaha manusia. Artinya, soal takdir kita tidak usah banyak membicarakan soal takdir. Tapi sekedar pengetahuan kita ketahui, itu semua datang dari Allah. Artinya soal ilmu yang sudah diterangkan, artinya Allah mengetahui semua yang akan terjadi, semua sudah tertulis, dan semua menurut kehendak Allah yang harus kita ketahui. Ini jangan sampai manusia menyangka bahwasanya kita ini seperti orang yang disuruh atau dipaksa. Saya sudah terangkan pada pekan yang lalu, urusan qada dan qadar ini merupakan rahasia Allah yang manusia tidak diberitahu, bahkan para nabi pun tidak diberitahu kecuali dalam hal-hal yang tertentu yang Allah beritahukan kepada mereka. Urusan hamba adalah urusan amal. Saya sudah terangkan bahwa hamba disuruh untuk beramal. Bagaimana sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau seandainya semua sudah tercatat, sudah tertulis, sudah dikendaki oleh Allah, lantas apakah kita tidak tawakal aja? Apakah kita tidak bersandar saja kepada apa yang sudah dituliskan oleh Allah? Kemudian kata Rasulullah SAW, beramal, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Beramalah kalian karena semua akan dimudahkan menurut apa yang diciptakan oleh Allah. Nah, di sini yang kita bicarakan tentang kehendak manusia. Artinya manusia punya kehendak dan punya ikhtiar. Punya kehendak. Kalau dibentangkan dua jalan, yang satu jalan yang buruk dan satu lagi jalan yang baik, manusia mempunyai ikhtiar, mempunyai pilihan, yang mana dia mau pilih. Kemudian perbuatan yang baik yang dilakukan oleh manusia, pada hakikatnya dia yang berbuat, dia yang melakukan itu. Kemudian perbuatan yang jelek yang dilakukan oleh manusia, manusia sendiri yang melakukan, yang merasakan perbuatan itu juga manusia. Makanya perbuatan yang jelek itu tidak bisa disebutkan kepada Allah. Pada hakikatnya, semua yang diciptakan ini, semua Allah yang ciptakan. Apakah itu baik atau itu buruk? Cuma keburukan itu atau kejelekan tidak bisa dinisbatkan kepada Allah. Karena Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran, Allah mengatakan dalam Al-Quran bahwa ini perbuatan yang aku sukai, yang ini aku tidak sukai. Allah yang mengatakan demikian. Artinya semua diciptakan, yang jelek, yang baik sudah diciptakan oleh Allah. Kemudian setelah Allah ciptakan, ini kehendak Allah, dan manusia tidak bisa bertanya tentang kehendak Allah dalam masalah ini. Artinya tidak bisa ditanyakan luas kehendak Allah sebagai raja, sebagai penguasa alam ini. Nah, sekarang Allah menyuruh, yang ini perbuatan yang baik, yang ini jelek, dan kamu kerjakan yang jelek. Artinya kehendak Allah yang berkenaan dengan syariat itu merupakan kehendak Allah yang baik. Artinya Allah inginkan bagi hambanya kebaikan. Disuruh ini, ikuti syariat. Ini kerjakan yang baik. Ternyata di antara manusia ada yang memilih perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Jadi Allah sudah ciptakan semuanya, kemudian Allah katakan ini yang baik, ini yang buruk. Ternyata di antara manusia ada yang pilih yang buruk. Bahkan banyak milih yang buruk. Nah kalau yang seperti ini kejadiannya, gak bisa disalahkan kepada Allah. Seperti yang saya sebutkan ayatnya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Artinya kami sudah ilhamkan kepada manusia ini fujuraha wa taqwa, yang fujur dan yang baik sudah diilhamkan Allah kepada manusia. Ternyata banyak manusia yang milih jalan yang buruk. Ya, tidak bisa disalahkan kepada Allah. Dan Allah tidak bisa, dan Allah artinya bukan tidak bisa, artinya Allah tidak berbuat zalim. Allah tidak berbuat zalim kepada hambanya. Jadi Allah bisa berbuat segala sesuatu. Tapi Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Jadi kalau seandainya Allah mengazab manusia nanti di akhirat, di neraka, bukan salah Allah, salah manusia. Sudah dikasih tunjuk dua jalan itu, ternyata milihnya yang buruk. Ini yang banyak terjadi. Nah kemudian, Nabi di samping menyuruh untuk beramal, ada beberapa hadis yang menganjurkan agar kita beramal dan memilih yang baik, memilih yang bermanfaat. Samping ayat-ayat yang menyuruh demikian, kemudian hadis Rasulullah SAW juga banyak yang menyuruh untuk melakukan yang bermanfaat. Di sini Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minul dha'if. Wa fi kullin khair. Ihris 'ala ma yanfa'uk wa la ta'jiz. Min al-mu'min al-dha'if min al-mu'min al-dha'if wa fi kullin khairun ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jiz. Ada juga mengatakan wa la ta'jiz wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kadha law anni fa'altu kana kadha wa kadha walakin qul qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al fa inna law taftahu 'amala syaitan. Rawahu Muslim. Dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawi, orang mukmin yang kuat, khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min adh-dha'if. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Jadi mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun. Tapi dari masing-masing ada kebaikannya. Dari masing-masing ada kebaikannya. Artinya dari masing-masing, dari mukmin yang kuat dan mukmin yang lemah ini ada kebaikannya. Ihris 'ala ma yanfa'uk. Berkemauan keraslah kamu untuk mencari yang bermanfaat. Ihris 'ala ma yanfa'uk. Berkemauan keraslah kamu untuk mencari yang manfaat untuk kamu. Yanfa'uk, yang bermanfaat untuk kamu. Wasta'in billah. Dan minta tolonglah kepada Allah. Wala ta'jiz. Dan janganlah lemah. Jangan lemah. Berarti di sini diperintahkan pertama, berusahalah, berkemauan keraslah kamu untuk mencari hal-hal yang bermanfaat untuk kamu. Kemudian wasta'in billah. Minta tolong kepada Allah. Kemudian wala ta'jiz. Dan jangan lemah. Wa in asabaka syai'un, dan bila atau jika ada sesuatu yang menimpa kamu, jika ada sesuatu yang menimpa kamu, artinya musibah yang menimpa kamu, jika ada sesuatu yang menimpa kamu, artinya musibah mengenai kamu, fala taqul, maka janganlah engkau mengatakan, maka janganlah engkau mengatakan, lau anni fa'altu, kalau seandainya aku berbuat, begini, akan terjadi begini dan begini. Kalau seandainya aku berbuat begini, akan terjadi begini dan begini. Walakin akan tetapi, kul, katakanlah, qaddarallah wa ma syaa'a fa'al. Allah telah menghendaki, Allah sudah takdirkan, dan Allah berbuat apa-apa yang Ia kehendaki. Allah sudah takdirkan dan Allah berbuat apa-apa yang Ia kehendaki. Jadi qadar Allah, Allah sudah takdirkan dan Allah berbuat menurut apa-apa yang Ia kehendaki. Fa inna law, karena sesungguhnya law, kalimat law ini artinya kalau. Law ini kalau, seandainya, itu law. Karena sesungguhnya law, taftahu amana syaitan, membuka usaha bagi syaitan. Amal syaitan artinya usaha bagi syaitan untuk menggoda anak Adam. Jadi karena law membuka usaha bagi syaitan. Saya terangkan hadisnya. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang kuat itu lebih baik dari dan dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Jadi mukmin yang kuat ini berkaitan dengan masalah iman. Jadi mukmin yang kuat, yang imannya kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Jadi mukmin yang imannya kuat kepada Allah, dia betul-betul beriman, imannya mustaqim, tetap, tidak gampang berubah dengan cobaan dan ujian yang menimpa dia, tetap dia istiqamah, itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Jadi imannya lemah, suatu waktu gampang berubah, karena iman ini tetap awat. Iman itu berbeda-beda dan bertingkat-tingkat. Ada orang yang imannya kuat seperti para nabi, jelas iman mereka lebih kuat. Umatnya di bawah daripada iman para nabi. Kemudian yang di bawah lagi begitu, seperti Nabi Muhammad SAW jelas paling takwa. Nabi sendiri mengatakan, aku yang paling takwa. Kemudian para sahabat yang imannya di bawah Rasulullah SAW. Kemudian para tabi'in. Kemudian sudah itu orang-orang yang di bawah mereka. Jadi iman itu bertingkat dan berbeda-beda. Bahkan ada orang yang imannya lemah sekali. Ada yang kuat, ada yang lemah sekali. Maka di sini dikatakan, mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Kaitannya masalah iman di sini. Nah, kuatnya iman itu ya dengan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, orang itu bisa bertambah keimanannya, bisa kuat imannya. Kalau dia mengimani seperti yang disebutkan dalam ayat, dia iman kepada Allah dengan arkanul iman yang sudah kita gaji, kemudian dia mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, itu bertambah keimanan itu. Tapi kalau dia meninggalkan amal-amal soleh, berkurang imannya. Dan setiap mukmin yang beriman itu akan merasakan, kalau seandainya suatu waktu ada terasa bahwa iman kita sedang lemah, itu terasa. Kalau seandainya kita sudah mengerti tentang Islam, sudah belajar tentang masalah akidah, kemudian kita jalani menurut apa yang disyaratkan oleh Allah, suatu waktu ada tantangan atau musibah, lemah. Dan itu kadang-kadang kita merasa bahwa iman kita sedang lemah. Kadang-kadang lagi semangat kita, lagi kuat, kita kerjakan ibadah-ibadah karena Allah, dan ibadah-ibadah itu kita lakukan dengan semangat. Dan terjadi, manusia ada yang seperti itu. Kalau lagi semangat, ya, masalah ngaji dia semangat, sholat dia lagi semangat, sedekah, kemudian baca Al-Quran, terkadang lagi semangat terus dia lakukan yang demikian. Tapi suatu waktu, terbentur satu, kemudian turun, udah gak pernah ngaji lagi, gak pernah baca Quran lagi, sholat juga kadang-kadang malas. Nah, ini iman sedang lemah. Segera kembali kepada Allah. Kalau sananya tambah jauh, tambah rusak, tambah hancur. Ini iman itu demikian. Makanya di sini dikatakan, wa fi kullin khairun. Setelah terjadinya ada yang iman yang kuat, ada yang lemah, wa fi kullin khairun. Nabi katakan, selama masih ada iman itu masih bagus. Jadi iman itu artinya pada masing-masing ini masih ada iman. Yang ini jelas lebih baik. Nabi sebutkan. Yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Tapi kalau seandainya iman itu lemah, masih ada kebaikan. Iman, masih ada iman dalam tubuh manusia, dalam hati manusia itu masih ada kebaikannya. Masih ada iman. Yang sudah ada kebaikan sama sekali kalau dia tidak beriman. Sejelek-jelek manusia kalau tidak beriman. Quran yang mengatakan demikian. Kalau sudah tidak beriman, kafir, sejelek-jelek manusia. Bukan sejelek-jelek manusia, sejelek-jelek makhluk. Allah katakan. Syarrul bariyah. Dalam surah Al-Baqarah Allah katakan syarul bariyah. Orang yang beriman Allah katakan khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Meskipun dia orang yang fakir miskin, selama dia iman dia sebaik-baik makhluk. Tapi kalau seandainya dia berbuat kekufuran, maka Allah mengatakan dia sejelek-jelek makhluk. Bahkan dikatakan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Anfal lebih jelek daripada binatang. Orang kafir lebih jelek daripada binatang. Itu Quran yang mengatakan demikian. Dalam surah Al-Anfal. Karena tidak ada iman. Jadi masih ada iman, itu masih bagus. Kemudian ihris ala ma yanfa'uk. Setelah terjadi kelemahan ini, Allah mengatakan, Nabi mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk. Berkemauan keras kamu. Untuk berusaha mencari apa-apa yang bermanfaat bagi kamu. Jangan lemah. Jangan kemudian mengatakan, ini sudah takdir seperti ini. Jangan. Ini saya terjadi begini sudah takdir. Jangan. Ihris ala ma yanfa'uk. Jadi Nabi memberikan semangat kepada umat Islam ini, jangan bersandar kepada apa yang sudah terjadi pada masa yang lalu. Segera berkemauan keraslah untuk mencari apa-apa yang bermanfaat bagi kamu. Yang bermanfaat di dunia, bermanfaat di akhirat. Jangan cuma mencari yang tahu di sini bermanfaat untuk dunia saja. Bermanfaat di dunia, bermanfaat untuk akhirat. Apa saja? Yang bermanfaat untuk dunia dan bermanfaat untuk akhirat. Ya, soal ilmu, soal rezeki, cari yang bermanfaat di dunia wal akhirat. Disuruh. Kalau seandainya manusia bisa mencari rezeki, berusaha semaksimal mungkin. Manusia berusaha semaksimal mungkin untuk mencari rezeki yang halal. Kadang-kadang kalau seandainya dia dapat gaji yang sedikit, dia berusaha bagaimana supaya dapat gaji yang lebih baik. Yang lebih besar. Itu manusia. Soal rezeki. Nah kenapa kalau soal masalah ilmu, manusia tidak demikian? Artinya tahu bahwa lemah. Soal ilmu agama kurang, kenapa dia tidak berusaha mencari yang semaksimal mungkin sebagaimana rezeki yang dia cari. Kemudian, masalah yang lain lagi. Masalah soal akhirat. Soal ibadah-ibadah. Kenapa manusia tidak mencari yang semaksimal mungkin? Kemudian beraturan dengan takdir. Untuk rezeki tidak beraturan dengan takdir. Artinya dia berusaha mencari semaksimal mungkin, sudah dapat, puas dia. Tidak berasa dengan takdir. Tapi giliran dia, soal masalah agama, ini saya begini jahil karena takdir Allah sudah seperti ini. Loh kenapa tidak mau usaha sejak dulu? Jika orang rezeki bisa, dia usaha. Kenapa untuk ilmu tidak bisa berusaha? Untuk ibadah kenapa tidak berusaha? Maka disuruh, ihris ala ma yanfa'uk. Di samping berusaha, kita semaksimal mungkin, wasta'in billah. Jangan kita lepas itu, minta tolong terus kepada Allah. Setiap langkah yang kita lakukan, selalu kita minta tolong kepada Allah. Jangan kita soal percaya diri, pokoknya saya ini bisa melakukan segala sesuatu. Padahal semua kehendak manusia tidak lepas daripada kehendak Allah. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَيَّشَاءَ اللَّهِ. Tidaklah kamu berkehendak dengan apa yang sudah dikehendaki oleh Allah. Jadi kadang-kadang ada manusia-manusia yang berusaha, dia mengatakan, pokoknya ini bisa saya lakukan. Kita katakan, insya Allah. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kata-kata insyaallah dalam surah Al-Kahfi itu kan ditegur oleh Allah. Kejadiannya Rasulullah mengatakan kepada orang Yahudi, waktu itu Rasul ditanya tentang beberapa masalah, kemudian Rasul mengatakan, besok saya jawab, wahyu akan turun. Ternyata besoknya tidak turun wahyu. Tidak turun. Rasul sudah katakan, besok saya jawab. Kemudian turun ayat. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa insyaallah. Janganlah kamu katakan bahwa aku akan melakukan sesuatu itu besok. Katakan insyaallah. Jadi kita minta tolong pada Allah, insyaallah mudah-mudahan Allah akan bantu usaha kita. Terus. Ya. Wasta'in billah ini dengan berbagai cara, dengan doa, dengan salat. Terus minta kepada Allah dengan doa, dengan salat, kita minta kepada Allah. Wasta'in billah, wasta'inu wastainu Dalam Al-Quran, gimana ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Quran mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Minta tolong kepada Allah dengan kesabaran. Arti sabar terhadap apa yang menimpa kamu, kemudian terus sholat, minta kepada Allah pada waktu sholat itu. Setelah itu wala ta'jil. Setelah kita berusaha, ini tiga Nabi sebutkan ini. Setelah kita disuruh untuk mencari yang bermanfaat, kemudian minta tolong kepada Allah. Yang ketiga, jangan lemah. Jangan lemah. Kemudian sudah berusaha yang demikian, terjadi juga musibah. Nabi kasih lagi jalan keluarnya. Seandainya kamu ditimpa oleh sesuatu musibah, jangan kamu katakan, kalau seandainya dulu kami lakukan demikian, ternyata tidak terjadi demikian. Coba dulu kalau aku lakukan begini, ini tidak terjadi seperti ini. Ini tidak boleh. Jadi yang sudah menimpa kita, jangan kita katakan, jangan disesali lagi, ta'asuf penyesalan ini, jangan sampai terjadi demikian. Karena kalau seandainya ini kita katakan, semakin hari semakin lemah, setan kemudian menggoda. Ya sudah, kalau begitu, gak usah kamu usaha lagi. Ya sudah terluput apa yang kamu lakukan dulu. Sudah, gak usah usaha. Sudah, gak usah mendekat kepada Allah. Sudah, gak usah begini. Setan menggoda. Kadang-kadang yang menggoda itu setan dalam bentuk manusia, kadang-kadang juga dalam bentuk jin. Ya ada yang seperti itu. Setelah dia menerangkan kepada temannya, dulu coba kalau saya kuliah. Ini gak jadi begini. Ini gak mungkin saya ke Saudi ini. Kuliah mungkin saya jadi dokter. Kadang-kadang ada yang begitu. Dia berkhayal terhadap yang dulu-dulu. Coba dulu kalau saya begini. Kemudian temannya mengatakan, ya sudah kalau begitu. Kamu usaha aja yang lain. Kalau yang begitu masih mending. Ada yang menganjurkan usaha. Tapi ada yang, ya sudahlah. Kalau begitu kita main-main aja. Kan? Kita berbuat maksiat saja. Ada yang seperti itu. Menganjurkan untuk berbuat jelek. Nah ini. Nabi katakan, kalau seandainya kamu ditimpa musibah, musibah apa saja bentuknya, apa yang lalu atau musibah seperti yang saya sebutkan, penyakit atau mungkin ada keluarga kita yang meninggal dunia atau segala macam yang bentuknya musibah, nggak usah kata-katakan. Coba kalau seandainya saya dulu ada di rumah, mungkin kakek saya ini bisa saya obati, orang tua saya bisa obati, karena nggak ada yang obati kemudian meninggal, ya sudah takdir Allah meninggal. Kadang-kadang seperti itu karena penyesalan kita terhadap masa yang lalu, belum kita katakan. Coba kalau ini tidak boleh. Apalagi yang bentuknya sombong. Kalau yang bentuknya sombong, artinya coba dulu kalau saya nggak tolong kamu, kamu sudah meninggal. Nah yang seperti ini, kider, tidak boleh. Lebih berat lagi, ada yang seperti itu. Dulu saya kamu saya yang bantu. Dulu yang tolong, kamu saya yang tolong waktu kamu nyebrang, saya yang tolong. Kalau tidak mati yang. Nah, ini tidak boleh seperti ini. Karena pada hakikatnya semua yang menolong adalah Allah, bukan manusia. Ini kalau-kalau yang seperti ini lebih berat lagi. Karena dia menganggap dirinya bahwa dia yang melakukan sesuatu. Menafikan kehendak Allah. Menafikan kekuasaan Allah. Atau masalah rezeki. Menafikan rezeki Allah. Ini pun tidak boleh. Seperti yang pernah saya contohkan. Kemudian kita tolong saudara kita. Kita sudah tolong saudara kita sampai maju sekarang ini. Kemudian kita, antum umpamanya, begitu pulang ke Indonesia miskin. Karena gak punya kerjaan dan segala macam, umpamanya terjadi demikian. Kemudian, kita menggantungkan ke orang, dulu kamu saya yang tolong, sampai kamu kaya ini saya yang tolong. Kalau gak ada saya, kamu hancur. Tidak boleh seperti itu. Ini gak boleh. Sudah apa yang kita berikan, mudah-mudahan Allah akan ganjar. Di dunia wal akhirah. Tidak boleh kita ucapkan kalau-kalau lagi. Dengan artinya bahwa ini usaha kita, rezeki ini usaha kita. Semua yang datang dari Allah. Maka di sini dikatakan, pengucapan lao itu akan membuka pintu setan. Maka kita katakan setiap apa yang musibah yang menaiki kita katakan qadarullah wa masya'a fa'al. Qadarullah wa masya'a fa'al. Artinya Allah sudah takdirkan dan Allah berkehendak, Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Artinya sudah terjadi. Yang lalu itu sudah terjadi. Jadi tidak usah kita mengucapkan kalau-kalau lagi terhadap apa-apa yang kita lakukan dari usaha kita. Ini yang diterangkan oleh Rasulullah SAW tentang masalah takdir. Kemudian juga dalam ayat di dalam surah Al-Hadid ayat 22, 23, surah 57 ini juga berkenaan dengan masalah takdir. Artinya Allah memberikan hiburan kepada hambanya agar kalau ada sesuatu yang menimpa dia musibah, jangan terlalu menyesal dari apa yang terluput itu. Kemudian kalau mengenai sesuatu yang mengembirakan, jangan terlalu bergembira. Karena itu juga datang dari Allah dan akan hilang semua itu. Allah berfirman di dalam surah Al-Hadid, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir." Bikai la ta'asau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah berfirman, "Ma asabaka min musibatin?" Jadi apa saja yang menimpa kamu dari musibah? Fil ard, di muka bumi ini, wala fi anfusikum, dan pada diri kamu, illa fi kitabim min qabli an nabraha. Semuanya sudah tercatat dalam satu kitab sebelum kami ciptakan kamu. Jadi semua yang terjadi di muka bumi sudah tercatat dalam Lauh Mahfudz. Sebelum manusia ini ditimpa musibah. Seperti yang saya sampaikan beberapa pekan yang lalu, bahwa semua takdir makhluk ini sudah ditulis oleh Allah 50 ribu tahun sebelum diciptakannya manusia. Jadi sudah ditulis oleh Allah. Sebelum diciptakan langit dan bumi, sebelum diciptakan manusia itu sudah ditulis oleh Allah. Kemudian yang demikian itu mudah atas Allah. Likaila ta'saw ala ma fatakum. Supaya kamu tidak taksau, duka cita terhadap apa-apa yang menimpa kamu. Jadi, likaila taksau ala ma fatakum. Supaya kamu tidak taksau, artinya berputus asa terhadap apa yang terluput bagi kamu. Wala tafrahu bima atakum. Dan kamu tidak bergembira terhadap apa yang diberikan oleh Allah. Dan Allah tidak cinta kepada orang-orang mukhtalin fakhur. Orang-orang yang berlaku sombong. Berlaku sombong, berlaku angkuh. Jadi dia berbuat angkuh dan sombong. Allah tidak senang kepada yang demikian. Allah mengatakan, semua yang terjadi di muka bumi ini Allah sudah tulis. Jadi kamu, apa-apa yang terluput bagi kamu, wala taksau. Jangan putus asa. Jangan menyesal. Banyak orang-orang yang sampai menyesali pada masa-masa yang lalu, kemudian dia tidak mau berbuat. Banyak yang seperti ini. Ini rugi. Sudah yang berlalu sudah. Kita banyak lihat orang-orang yang seperti itu yang kemudian timbulnya putus asa. Allah mengatakan wala taksau, jangan putus asa. Dalam masalah apa saja, umpamanya dalam masalah rezeki yang terluput. Umpamanya kita jual beli kemudian untung, setelah itu keuntungannya itu hilang. Ya sudah, usaha, jangan menyesali apa yang terluput itu. Masalah rezeki atau masalah musibah atau masalah apa saja yang sudah terluput. Atau masalah dosa umpamanya, kita pernah berbuat dosa yang berat, kemudian sudah, kalau memang Allah sudah memberikan petunjuk, kita kemudian sadar, taubat kepada Allah, jangan lakukan lagi perbuatan itu. Jangan sampai perbuatan itu disesali terus. Dulu saya menyesal kenapa saya berbuat dosa seperti ini. Sudah, Allah mengatakan jangan kamu putus dari rahmat Allah. Sampai Allah dalam Al-Quran mengatakan, wahai hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku yang berbuat israf terhadap diri mereka, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu putus asa terhadap rahmat Allah. Jadi Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku yang israf terhadap dirinya, artinya dia terbuat zalim terhadap dirinya karena dia berbuat maksiat dan dosa, sekarang kembali kepada Allah bertaubat. Taubat dengan taubat dan nasuha. Jangan menyesali lagi. Dan kalau kita menyesali, kenapa dulu saya berbuat begini? Akhirnya setan berusaha untuk menggoda anak Adam ini, kemudian kembali lagi kepada perbuatan maksiat. Dibisiki, kamu sudah berbuat maksiat dulu, lakukan aja lagi. Allah tidak akan terima taubat kamu. Sering dibisikkan yang demikian. Tidak, Allah akan menerima semua taubat. Sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, Allah akan terima taubatnya. Atau masalah apa saja. Atau umpamanya terjadi di antara antum, ada yang pernah umpamanya, ya, ini yang dulu ini cerita masalah jahiliyah. Pernah pacaran umpamanya. Ini cerita jahiliyah ini. Umumnya pacaran, kemudian sudah betul-betul cinta pada si perempuan itu, gagal, ada suatu sebab gagal, kemudian menyesali, kenapa saya dulu sampai gagal tidak kawin dengan perempuan itu, sekarang dia kawin sama orang lain. Mikirkan terus, ini orang-orang jahil, bahlul murakkab, kayaknya perempuan cuma satu di dunia ini, sudah gak usah dipikirkan lagi. Ada yang seperti itu sampai gila, ada sampai ada yang sudah niat kemudian saya gak mau kawin lagi, saya mau kawin dengan perempuan itu. Sebenarnya perempuan cuma satu di dunia ini. Ada yang seperti itu. Itu terjadi, kemudian pelariannya ke tempat yang lain. Artinya, dia melarikan diri. Jadi, orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang putus asa dari rahmat Allah. Tidak boleh. Kalau sudah gagal dalam satu ini, disuruh oleh Allah untuk nikah, bertobat, kemudian nikah. Artinya penyesalan yang dilakukan itu salah. Dia bertobat kepada Allah, kemudian nikah. Artinya, jangan kita menyangka bahwa dengan perempuan itu kemudian kita akan baik, bisa bahagia. Jangan, jangan seperti itu. Kita gak tahu masa yang akan datang. Semua tetap menurut takdir Allah. Tidak lepas daripada takdir Allah. Kadang-kadang apa yang kita katakan itu baik, ternyata tidak baik. Seperti masalah Allah menyebutkan dalam Al-Quran, masalah qital, masalah perang. Kamu sebenarnya tidak suka perang itu. Allah katakan demikian, kamu tidak suka terhadap perang. Tapi pada hakikatnya baik untuk manusia. Memerangi orang kafir, baik bagi manusia, yaitu Allah akan masukkan ke dalam surga. Syahid, fisabilillah. Kemudian ganjarannya besar. Banyak yang manusia kira perbuatan itu baik, ternyata tidak baik. Ada perbuatan yang tidak baik, menurut manusia, perasaan manusia, ternyata menurut Allah baik. Seperti soal perang itu. Tidak baik menurut manusia, tidak ada manusia yang saya mau mati. Fisabilillah, jarang yang menyebutkan demikian. Kecuali orang-orang yang imannya kuat. Jadi kita kembali pada permasalahan ini, bahwa dalam masalah musibah yang menimpa manusia, jadi manusia tidak perlu putus asa kalau sudah ditakdirkan oleh Allah. Kita katakan qadarullah wa masya'a fa'al. Kemudian segala kebaikan yang menimpa manusia, kebaikan yang menimpa manusia, kita diberikan rezeki, diberikan harta dan segala macam kesehatan, kita bersyukur kepada Allah. Jangan terlalu bergembira. Banyak orang-orang yang sampai bergembira kemudian lupa. Banyak yang seperti itu. Orang-orang yang sampai bergembira sangat kemudian lupa dengan awamirillah dan nawahi, perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Lupa dia. Saking bergembira. Kita bisa lihat. Ada orang-orang yang ketika dia mendapat gaji, gembiranya bukan main. Apa saja dibeli. Sampai yang haram pun dibeli. Karena gembiranya. Ini padahal tidak boleh. Ada yang sampai dikasih uang sedikit saja, sudah nari-nari. Ini terlalu bergembira. Allah katakan, wala tafrahu bima atakum. Jangan kamu terlalu sangat bergembira berapa yang kamu dapatkan dari Allah. Karena apa? Sebentar lagi akan hilang. Sebentar lagi akan hilang. Yang diusahakan oleh manusia. Kadang-kadang begitu dapat, kemudian gak lama kemudian hilang. Kalau orang terlalu sangat bergembira, ketika hilang, menyesalnya luar biasa. Menyesalnya luar biasa. Maka disuruh antara yang demikian tawassut kita. Tengah-tengah. Jangan terlalu putus asa, dan juga jangan terlalu bergembira terhadap apa yang diberikan oleh Allah. Dan bersyukur kepada Allah apa-apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ini tentang hadis ini, kita ingat, jadi kita selalu mencari yang bermanfaat, kemudian minta tolong kepada Allah, dan tidak boleh lemah. Yang keempat, jadi yang pertama disuruh mencari yang bermanfaat, soal ilmu, soal rezeki, semua yang bermanfaat cari, minta tolong kepada Allah, karena kita tidak bisa lepas daripada sebab. Artinya semua yang terjadi ada sebabnya. Ada sebabnya. Cuma kita nggak boleh bertekan atau berpegang kepada sebab itu, bersandar kepada sebab tidak dibolehkan. Tapi memang ada sebabnya. Tapi nggak bisa kita bersandar ini karena sebab ini kemudian kita salahkan semuanya. Tidak bisa. Kita ingat begitu terjadi sebab itu kita sandarkan kepada Allah. Kemudian wala ta'jiz. Jadi kita sandarkan kepada Allah. Maksudnya Allah yang menciptakan sebab itu. Wala ta'jiz dan jangan lemah. Kemudian dalam masalah musibah, kita katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Kemudian kita berdoa kepada Allah. Enggak boleh lepas itu. Soal minta tolong kepada Allah, doa jangan lepas. Sebelum selesai ada pertanyaan yang saya catat di sini yang berkenaan juga dengan takdir. Sebenarnya sudah saya terangkan pada pekan yang lalu, cuma ada yang bertanya tentang masalah soal kebaikan dan keburukan. Ada yang bertanya, kalau seandainya kebaikan dan keburukan itu yang menciptakan Allah pada asalnya, kenapa kejelekan itu atau keburukan itu tidak disandarkan kepada Allah? Di sini saya terangkan bahwasanya kebaikan pada asalnya, kebaikan dan keburukan pada atau kejelekan pada asalnya Allah yang ciptakan. Dan ini kehendak Allah. Allah punya kehendak, karena Allah sebagai raja, Allah sebagai penguasa, Allah yang menciptakan. Kemudian kejelekan itu yang melakukan langsung adalah manusia. Allah sudah ciptakan yang baik, umpamanya ini baik, ini buruk. Ini yang baik, ini yang buruk. Kemudian Allah katakan dalam Al-Quran, dengan dikirimnya Rasul, kemudian Rasul menyampaikan kepada umat ini, bahwa yang baik ini, yang aku cintai, kata Allah dalam Al-Quran. Seperti, inna Allah yuhibbul muhsinin, dan lain-lain. Inna Allah yuhibbul tawabin, wa yuhibbul mutatahirin. Allah senang kepada orang-orang, Allah cinta kepada orang-orang yang bertaubat, cinta kepada orang-orang yang membersihkan diri. Ini Allah cintai, kepada orang yang melakukan salat dan segala macam. Ternyata manusia ini memilih yang jelek. Yang memang pada asalnya Allah yang menciptakan yang jelek ini. Tapi manusia diberikan hidayah oleh Allah untuk memilih pilihan. Dan manusia punya kehendak, punya ikhtiar. Ini yang baik, ini yang buruk. Ternyata manusia pilih yang buruk ini. Maka yang demikian tidak bisa disalahkan kepada Allah. Melihat kepada asal memang Allah yang ciptakan. Tapi melihat kepada yang melakukan adalah manusia. Seperti manusia, umpamanya minum khamr. Dia sendiri yang melakukan. Dia sendiri yang melakukan. Dia berzina, dia sendiri yang melakukan. Dia berbuat maksiat, dia sendiri yang melakukan perbuatan itu. Makanya ada hal-hal yang memang kalau seandainya bukan perbuatan dia, itu maafu. Dimaafkan oleh Allah. Contohnya, karena dipaksa umpamanya, dipaksa dia melakukan sesuatu. Dimaafkan oleh Allah. Atau umpamanya dia melakukan karena tidak sadar. Dimaafkan oleh Allah. Seperti umpamanya orang tidur, dia pukul anaknya sampai mati. Enggak ada dosa. Kan luar kesadaran. Tapi kalau yang dilakukan dengan ikhtiar, dengan kehendak, itu akan diazab oleh Allah. Dilakukan dengan ikhtiar. Jadi tidak bisa disalahkan. Maka dalam Al-Quran beberapa ayat menyebutkan, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ. Allah berfirman, apa-apa yang musibah yang menimpa kamu, itu dengan sebab usaha kamu sendiri. وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ. Allah maafkan banyak sekali yang Allah maafkan. Artinya Allah tidak azab langsung, Allah maafkan. Kemudian dalam ayat yang lain juga Allah berfirman, وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُهُمُ الظَّالِمِينَ. Kami tidak zalimi mereka, akan tetapi mereka yang berbuat zalim. Kemudian dalam ayat yang lain, إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia, sedikit pun tidak berbuat zalim. Akan tetapi manusia sendiri yang menzalimi diri mereka. Sudah tahu jalan yang baik, dia pilih jalan yang buruk. Dan manusia diberikan akal oleh Allah. Diberikan akal, pikiran untuk membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Kemudian diberikan manusia ini kehendak, keinginan. Kemudian manusia juga diberikan fitrah oleh Allah. Artinya fitrah manusia itu selalu condong kepada kebaikan. Nah, terkadang hawa nafsu yang menguasai dia sehingga dia pilih jalan yang buruk. Ini maksud banyak dalam ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang demikian. Makanya tidak bisa disandarkan kejelekan itu kepada Allah. Seperti doa Nabi, wasyarru laisa ilaik. Dan kejelekan itu tidak bisa disandarkan kepada engkau ya Allah. Jadi pada waktu salat malam Nabi berdoa, di antara doa kita itu, wasyarru laisa ilaik. Kejelekan itu tidak bisa disandarkan kepada engkau ya Allah. Karena yang melakukan kejelekan, kejahatan atau maksiat manusia itu sendiri. Jadi tidak bisa disalahkan kepada Allah. Adapun alasan-alasan manusia, itu tidak bisa. Maka dalam Al-Quran, diutusnya para rasul itu supaya manusia tidak beralasan kepada Allah nanti di hari kiamat. Jadi mengatakan, ini kami belum diutus rasul untuk menyampaikan kepada kami. Atau belum diutus seorang mubalik yang menyampaikan kepada kami. Tidak. Diutusnya rasul-rasul, diberikannya kitab. Itu agar manusia tidak menjadikan alasan nanti pada hari kiamat. Kemudian, seperti yang tadi juga saya terangkan, manusia sering menjadikan soal kebodohan, soal ma'ayib, ya, masaib dan segala macam itu sering manusia sandarkan ini merupakan takdir Allah. Ini sudah saya sebutkan tadi. Ada pertanyaan, jadi gimana orang-orang yang beralasan dengan takdir? Maksudnya begini, artinya ketika dia mendapatkan sesuatu yang jelek, dia katakan ini sudah takdir Allah. Ini sudah takdir Allah. Terjadi saya terangkan soal kebodohan, soal kemalasan dia tidak mau sholat dan lain-lain, ini sudah takdir Allah. Atau soal perbuatan dosa yang dia pernah lakukan, ini sudah takdir Allah. Tapi dia gak mau kembali untuk bertaubat. tidak mencari, tidak berusaha untuk menuntut ilmu, kemudian tidak berusaha untuk sholat yang benar. Ini tidak bisa yang seperti ini. Karena soal rezeki, tadi sudah saya sebutkan, soal rezeki manusia bisa usaha mencari yang semaksimal mungkin. Kenapa soal ilmu manusia tidak berusaha untuk mencari yang semaksimal mungkin? Dalam soal ilmu agama, din yang wajib. Mencari rezeki wajib. Dia berusaha semaksimal mungkin, kemanapun dia berusaha supaya dapat rezeki itu. Tapi kenapa soal ilmu dia tidak berusaha? Bagaimana supaya saya dapat, agar saya bisa mendapatkan nur, cahaya, hidayah, bisa berjalan di jalan siratal mustaqim. Manusia tidak demikian. Jadi ini tidak adil. Tidak adil dari manusia itu sendiri tentang masalah ini. Tentu saja soal pertanyaan yang berkaitan dengan masalah takdir. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini mungkin ada yang mau tanya. Ya. Maksudnya? Iya. Sudah ya, pikir cukup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.